Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna fi hadha syahril karimi ala siyami wal qiyam. Warzuqna ya Rabbana at-ta'ata wa na'udhu bika ya Rabbana minal ma'asiyati. Ufsurni yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi. Yang sangat kami cintai, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan oleh seorang pecinta Nabi, yaitu Qadhi Iyad dengan kitab syifanya. Kita sudah sampai kepada masih di mukaddimah di dalam kita sampai mukaddimah. Qala al-imam Qadhi Iyad rahimahullahu taala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa ulumi talamidatihi fid dharain amin ila anqal al-babu tsani ay fil qismir rabi. Bab yang kedua dari bagian yang keempat fi hukmi syani'ihi, bagaimana hukum orang yang mencaci mencela Nabi, wa mu'dhihi dan yang menyakiti Nabi, wa musyaqqisihi dalam nas yang lain muntaqisihi, artinya orang yang merendahkan Nabi, wa uqubatihi dan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang seperti itu. Wa dzikri istitabatihi dan bagaimana hukumnya di dalam meminta tobat kepada orang tersebut. Sebab nanti disebutkan bahwa kalau ada orang murtad-murtad itu ada namanya istitab. Sebelum akhirnya orang murtad disuruh mitobat. Nanti ada keterangan kalau mencaci Nabi dia suruh tobat lagi. Karena begitu besarnya kalau sudah mencaci Nabi. Sebut Nabi, mencaci Nabi, enggak diminta tobat langsung dipenggal lehernya. Misalnya ada orang menyekutukan Allah, ada orang menyembah berhala, ada orang mengatakan Quran bukan wahyu, murtad ya. Memang hukumannya akhirnya dipenggal lehernya, tapi diistitab dulu suruh tobat. Tapi kalau spesial pencaci Nabi enggak pakai. Karena begitu besar haknya Nabi, langsung dipenggal lehernya. Anin di antara nanti seperti itu. Makanya hukumnya istitab seperti apa. Kemudian wassalati alihi mubarathatihi. Dan bagaimana sholat sholawat kepada baginda Nabi SAW. Dan juga penerus pewaris-pewaris Nabi, urusan dari para umat, dari kaum muslimin dan muslimat. Tentunya dibahas sholawat kepada Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi, sholawat kepada sahabat Nabi, kemudian barang yang ikuti Nabi, dan seterusnya. Dibahas nanti. Wa fiha asyratu usulin, ini ada 10 fasal. Wa khatamnahu, dan dipungkasannya di bagian yang keempat ini, khatamnahu aku pungkasi, bibabin thalithin dengan bab yang ketiga, ja'alnahu takmilatan, aku jadikan ini bab penyempurna, lihadil mas'alati, tentang masalah ini. Wa wuslatan, dan sekaligus penyambung, lil babaini alladaini qablahu, dengan dua bab yang ada sebelumnya. Bi hukmi man sabballaha ta'ala, tentang hukumnya orang yang mencaci Allah Ta'ala. Wa rusulahu, dan utusan-utusan Allah. Wa malaikatahu, mencaci malaikat. Wa kutubahu, mencaci merendahkan kitab-kitab suci Allah. Wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merendahkan keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbahu, dan sahabat nabi. Waktu surah al-kalamu, dan pembicaraan nanti diringkas, disimpulkan fihi di dalamnya, fi khamsati fusulin, dalam lima fusul, lima fasal. Wa bitamamiha, selesainya, kesempurnanya, yantajisul fitamamiha, dan dengan berakhirnya itu semua, yantajisu, selesailah. Wa tatimu, sempurnalah. Al-aqsam, bagian-bagian yang kami sampaikan tadi, yaitu empat bagian, wal abwab, bab-babnya. Wa taluhu, dan setelah itu akan menyala-nyala. Fi qurratil imani, siapapun yang membaca, yang merenunginya, insyaAllah akan menyala-nyala di dalam cemerlangnya keimanan. Lam'atan, lam'atan, dengan cahaya, muniratan, yang menyinari, yang menyinari, yang menyala. Fi tajit tarajumi, fi tarajimi, tajit tarajumi, maksudnya di taj itu mahkota. Artinya, dia akan berada di dalam keimanan yang menyala-nyala, menyala-nyala. Kalau taj itu tempat yang tertinggi bagi dalam diri manusia, artinya paling bagus. Menjadi imannya menjadi semakin istimewa. Seperti taj fi wa fi taji tarajimi, sehingga ia itu menjadilah taj tarajimi, taj mahkota di dalam keyakinannya. Ini ada tulisannya, durratun khatiratun, seperti durrah, itu durrah permata. Durratun khatiratun itu yang berat, yang berharga, bernilai sekali. Nafisatun, atau berharga. Kemudian tuzihu, dan dengan itu semuanya, setelah kita selesai tuntas membaca kitab ini, akan tuzihu, kitab ini akan menghilangkan izahah. Tuzihu kulla labsin, segala ketidakjelasan. Watudihu, dan akan mengungkap kulla takhminin, segala yang tersembunyi, yang tidak jelas. Wahadasin, dan yang hanya sekedar kira-kira. Kalau selama ini kita mengenal Nabi dengan dugaan-dugaan, kayaknya begini, tapi tidak. Setelah membaca kitab ini semakin yakin bagaimana akhlak Nabi, bagaimana zahir Nabi, bagaimana rahmat Nabi, dan seterusnya. Wa tashfi suduru qaumi mu'minin, wa tashfi suduru qaumi mu'minin, dan akan menjadikan penyejuk, kesenangan, kesembuhan hati yang rindu, hati orang beriman. Dan syifa, tashfi, menyembuhkan. Artinya seolah-olah hati yang selama ini merindukan Nabi, pengen tahu Nabi, membaca kitab ini menjadi terpenuhilah keinginan hatinya. Wa tasda' bil haqqi, dan setelah itu akan tampak jelas kebenaran. Wa tughridu 'anil wa tu'ridu 'anil jahilina, dan dengan ini kitab, setelah orang membaca dengan benar, tu'rid, maka kitab ini akan memalingkan kita, menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti. Wabillahi ta'ala, dan dengan Allah lah ta'ala, la ilaha illa siwahu, yang tidak ada Tuhan selain Allah, astainu, aku memohon pertolongan. Setelah beliau menyusun kerangkanya, beliau mengatakan, wabillahi astain, dengan Allah lah aku memohon pertolongan di dalam menulis buku ini. Kemudian masuk al-qismul awal, bagian yang pertama. Fi ta'dimil aliyil a'la, tentang pengagungan dat, pengagungan Allah yang maha tinggi, liqadrin nabiyil mustafa, kepada kadar kemuliaan baginda nabi. Yang muliakan langsung adalah Allah. Ini akan disebutkan oleh Qadhi Iyad, bagaimana Allah mengagungkan nabi. Qawlan, dalam ucapan, fi'lan, perilaku nabi. Bakar, perkataan nabi. Bagaimana tidak mulia perkataan nabi? Perkataan-perkataan nabi adalah Al-Qur'an, dan perkataan nabi dari hadisnya adalah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu, omongan nabi. Jadi dari sisi ucapan Nabi, maka telah dimuliakan oleh Allah. Nabi tidak berucap kecuali dari Allah. Fi'il pekerjaan Nabi, Nabi tidak melakukan sesuatu kecuali bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-faqih al-qadhi al-imam Abu al-Fadl rahimahullah ta'ala, berkatalah Imam Abu Fadl rahimahullah ta'ala, la khafa ala man maras marasa. Ini, berkatalah ini, Imam Qadhi Iyad ini. La permulaannya, la khafa tidak tersembunyi alaman bagi siapapun marosa yang berkecimpung syai'an dalam sesuatu minal ilmi ilmu. Kalau bagi orang yang sudah berkecimpung dalam dunia ilmu, enggak akan tersembunyi lagi. Apa yang tidak tersembunyi? Aw khussa bi adna lamhatin, dan tidak tersembunyi bagi orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu atau orang yang telah diberi oleh Allah, bi adna lamhatin, sekelumit minal fahmi, dari pemahaman. Kalau orang itu berkecimpung dalam ilmu atau dia yang diberi oleh Allah sedikit pemahaman saja, enggak tersembunyi tentang bi ta'dhimillahi, bagaimana mengagungkan Allah. Artinya yang sudah urusan dengan Al-Quran, belajar ilmu syariat, ilmu agama, tentu sangat sering melihat atau menemukan bagaimana Allah mengagungkan. Menemukan di dalam Al-Quran misalnya. Atau hadis-hadis Nabi, hadis Qudsi. Bita'adhimillahi, bagaimana pengagungan Allah, qadro nabina, tentang pangkat baginda Nabi. Qadar itu pangkat. Wa khususihi iyyahu, dan bagaimana Allah mengkhususkan kemuliaan kepada baginda Nabi SAW. Fi fadaila, dengan keutamaan-utamaan. Wa mahasina, dan kebagusan-kebagusan. Wa managiba, dan cerita-cerita yang mulia, yang baik. La tandobit ini enggak bisa disimpulkan. Dobit itu adalah dipagri, diikat. La tandobit lizimamin, tidak bisa disimpulkan, dikumpul, terlalu banyak. Wa tanwihihi, wa tanwihihi, dan bagaimana tanwih, penyebutan-penyebutan tentang min azimi qadrihi, tentang keagungan kadar dan pangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima takillu anhul alsinatu, yang lesan pun tak mampu, takillu kelu atau apa, lesan itu tak mampu untuk mengungkapkan. Wal aklamu, dan juga pulpen tidak bisa menggoreskan, menulisnya. Peminha, di antaranya apa? Ma sarraha bihi ta'ala fi kitabihi, yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa nabbaha bihi ala jalili nisabihi, dan mengingatkan kepada kita akan agungnya karunia atau nisab, bagian atau karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Wa athna bihi alaihi, kemudian Allah menyanjung baginda Nabi. Min akhlaki, dari akhlaknya. Wa adabi, dan adabnya. Wa khassa, dan Allah telah mengkhususkan. Wa hadda, dan Allah telah menghimbau. Al-ibadah, hamba-hambanya. Al-altizamihi, untuk berpegang kepada apa yang dibawa Nabi. Wa taqalludi ijabihi, dan hendaknya senantiasa ijabihi, menyambut, mematuhinya. Fakana jalla jalaluh, maka Allah jalla jalaluh yang maha agung. Walladhi, Allah lah yang tafaddala, memberikan. Wa awla, dan mengaruniakan. Thumma tahhara, dan mensucikan. Wa zakka, dan membersihkannya. Thumma madaha, kemudian Allah menyanjung. Bidhalika, dengan itu semua. Wa athna, dan memuji. Thumma athaba, kemudian memberikan pahala. Alaihi al-jaza al-awfa, memberikan balasan kepada beliau. Al-jaza al-awfa, balasan yang sangat besar. Falahul fadlu bat'an wa'audha, maka hanya bagilah, bagi Allah lah segala keutamaan. Dan dari Allah lah segala keutamaan. Bat'an wa'audhan, dan akan kembali kepada Allah segala keutamaan. Maksudnya, Qadiyat akan menjelaskan bahwasanya sanjungan Allah sangat banyak di dalam Al-Quran. Dan dari Allah lah sanjungan yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdu dan segala puji bagi Allah. Ula wa ukhra, ula wa ukhra, di dunia dan di akhirat. Wa minha, di antaranya yang akan kami sebutkan tentang bagaimana sanjungan Allah kepada Rasulullah, ma'abrazzahu lil ayani, apa yang Allah tampakkan di pandangan kita, min khalqihi, dari makhluknya, ala atammi wujuhil kamali, dengan kesempurnaan yang sangat, wal jalali, dan keagungan, wa taksisi, dan kekhususan untuk Nabi SAW, bil mahasinil jamilati, dengan kebaikan-kebaikan yang sangat bagus, wal akhlakil hamidati, dengan akhlak yang terpuji, wal madhamil karimati, dengan ucapan-ucapan yang terpuji, yang bagus, yang menyenangkan. Madhami al karimati adalah ungkapan mulia yang menyenangkan orang. Wal fadha'il adidati, keutamaan yang sangat banyak. Wa ta'yidhi, kemudian Allah juga mengukuhkan kepada baginda Nabi, bil mu'jizati, dengan mu'jizat al-bahirati, yang sangat-sangat, al-bahirah itu yang tidak bisa dibantah. Al-bahirah yang tidak bisa dibantah. Artinya, kalau sudah melihat, ya pasrah. Wal barahin al-wadihati, dan hujah-hujah yang sangat jelas. Wal karamatil bayinati, dan keramat yang sangat-sangat jelas. Allati syahadaha man asarahu, yang telah menyaksikan itu semuanya. Man, orang asarahu, yang hidup bersama Nabi. Waro'aha man adrokahu, dan akan melihat itu semuanya. Siapapun adrokahu, yang bertemu dengan Nabi. Wa'alimaha ilmal yakin, dan akan mengetahui dengan yakin, seyakin-yakinnya. Man ja'a ba'dahu, orang yang datang setelahnya. Hatta antaha, sehingga sampai selesai. Ilmu haqiqati dhalika ilaina, ilmu itu sampai kepada kita. Jadi silsilah keyakinan ini sudah ada pada zaman sahabat Nabi, yang melihat Nabi itu semuanya, kemudian dinukil oleh para tabi'in, diyakini oleh mereka, dinukil lagi oleh tabi'i tabi'in, kemudian diyakini oleh mereka. Sampai hari ini dituliskan oleh Qadiyat, dan sampai hari ini buku menyampe kepada kita. Inilah akan membuahkan keyakinan. Haddatsana, ini meriwayatkan hadis, Al-Qadhi Asy-Syahid Abu Ali Al-Husaini. Beliau diberi kabar oleh Asy-Syahid Abu Ali Al-Husaini bin Muhammad Al-Hafidh. Qira'atan minni alaihi, yang ini adalah bacaan dariku di hadapan beliau. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Al-Husain Al-Mubarak ibn Abdul Jabbar. Berkata Abu Al-Husain Al-Mubarak ibn Abdul Jabbar. Wa Abu Al-Fadl Ahmad ibn Khairun. Dan Abu Al-Fadl Ahmad ibn Khairun, qala, dua-duanya berkata, haddatsana, telah memberikan kabar kepadaku, telah berbicara, menyampaikan kepadaku, Abu Ya'la Al-Baghdadi. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Ya'la, berkata bahasanya telah menyampaikan kepadaku Abu Ali As-Sunjiyi. Haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Mahbub, qala haddatsana Abu Isa bin Surah bin Saurah Al-Hafidh. Kemudian qala haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdul Razzaq. Terus silsilah gurunya disebutkan, amba'ana Ma'mar an Qatadah, dari an Anas, dari Sayyidina Anas. Lah ini nyambungnya pada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utiya bil buraki, didatangkan kepada baginda Nabi adalah burak, makhluk, binatang, burak, binatang kemuliaan. Lailata usriya bi, di malam aku, li usriya bihi, di malam di Isra Mi'rajkannya baginda Nabi. Muljaman musraja, sudah dipasang pengikat di mulutnya. Dan juga musraja itu adalah dikasih pelana, tinggal nunggangin. Artinya burak sudah, kalau kilang-kilang kuda, kuda yang dikasih mengikat di mulutnya, kemudian juga disiapkan dengan tempat apa, tempat duduknya untuk dikendarai. Dan burak itu dalam keadaan seperti itu. Fastas'aba, rupanya belot ya, alaihi. Enggak mau, di saat dibawa itu, mau dibawa kepada Nabi itu enggak mau. Jibril yang membawa, dibawa burak itu belot, enggak. Faqala lahu Jibril, kemudian Jibril berkata kepada burak, Abi Muhammadin taf'alu hakadha? Apakah kamu tidak tahu, hei burak, engkau akan ditunggangi Muhammad? Apakah kau akan ditunggangin Nabi Muhammad? Kau pakai begitu? Mendengar kalimat seperti itu, kemudian Sayyidina Jibril melanjutkan, "Fama raqibaka ahadun akram ma'allahi minhu?" Tidak ada yang mengendaraimu orang yang lebih mulia di hadapan Allah melebihi daripada orang itu. Qala, kemudian Nabi menjelaskan kisah buruk tersebut di saat dikasih tahu Jibril bahwa akan dikendari oleh Rasulullah, farfaddo araka, keringatan, ketakutan. Satu sisi ada kerinduan kepada Nabi. Bahkan dalam riwayat disebutkan buruk itu sudah menangis-menangis, sedih-sedih, rindu kepada baginda Nabi. Kesedihannya itu disambut, kesedihannya itu dijawab oleh Allah, dipilih dia untuk membawa orang yang paling mulia. Ini kisah ini, hadis ini dihadirkan sebetulnya cambuk lah bagi kita yang katanya merindukan Nabi SAW. Kita yang punya akal, punya syariat, kalah dengan buruk. Buruk di saat dikasih tahu bahwasanya yang akan mengendarainya adalah Nabi Muhammad, langsung berubah keadaannya. Kerinduannya itu sudah sangat dalam kepada Nabi. Ini mukaddimah hadis, ini pertanyaan ini. Kita akan membaca sejarah Nabi. Untuk apa kau membaca sejarah Nabi? Apakah kau bisa menjadi kayak buruk tadi? Tiba-tiba bergetar rindu. Rindu untuk Nabi SAW. Buruk di saat dikasih tahu yang akan mengendaraimu adalah Nabi Muhammad, berubah. Yang semula dia memberontak. Enggak mau. Mendengar yang akan menunggangi Nabi Muhammad, keringatan. Mengucur keringat. Takut, senang, macam-macam. Itulah keadaan buruk. Maksudnya keadaanmu bagaimana, hei orang yang mengaku cinta Nabi? Sekarang kita akan membaca Nabi, kita akan melihat Nabi. Al-babul awal, ini mukaddimah hadisnya. Untuk membandingkan bahasanya, bagaimana kita itu buruk yang enggak berakal. Rindunya kepada Nabi seperti itu, dan yang memberitakan Rasulullah, dan kita harus percaya. Babul awal, bab yang pertama, fi tsana'illahi ta'ala, tentang sanjungan Allah alaihi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa itharihi azima qadrihi ladahi, dan bagaimana Allah menampakkan kepada kita semuanya tentang agungnya derajat, tinggi pangkatnya Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iklam ketahuilah, inna fi kitabillahil azizi, di dalam kitab Allah yang sangat mulia, ayatun katsiratun, banyak ayat-ayat, mufsihatun, yang menjelaskan, bijamili dzikril musaffa, tentang indahnya Nabi Muhammad, disebut keindahan Nabi Muhammad, bijamili sebutan-sebutan yang bagus, bijamili dzikril mustafa, sebutan-sebutan yang bagus untuk Nabi Muhammad, Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa'addi mahasini, dan disebut juga tentang kebagusan Nabi, wa ta'dhimi amrihi, dan mengagungkan urusan bagi Nabi, wa tanwihi qadarihi, dan menyebutkan juga tentang kadar kemuliaan Nabi. Iktamadna, kata qadiyat, aku bersandar di dalam minha, di dalam masalah ini, ala ma dhahara ma'nahu, dari yang jelas saja maknanya, wa bana fahfahu, dan mafhumnya, makna zahirnya terlihatan, dan makna yang tidak mafhumnya dibalik makna. Kalau ma'nahu itu yang tersurat, fahwahu yang tersirat. Jadi semuanya jelas, yang tersirat jelas, yang tersurat jelas. Wa jama'na fi asrati fusulin, aku kumpulkan menjadi 10 fasal. Yang pertama, al-fasl awal, fasal yang pertama, fima ja'a min dalika, dari yang fima ja'a, yang datang min dalika, dari hal tersebut, dari masalah-masalah, cerita-cerita tersebut, maji'ul madhi wa thana'i, yaitu datangnya sanjungan dan pujian, wa ti'adadil mahasini, dan penyebutan kebaikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaqaulhi ta'ala, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang utusan, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Ini kiroahnya adalah min anfusikum, di dalam ayat Al-Quran min anfusikum. Di sana memang ada yang baca min anfusikum, tapi tidak bisa, itu bukan kiroah yang mu'tabarah, bukan kiroah yang dianggap. Tapi kiroatnya adalah anfusikum, dari diri kalian sendiri. Qala Samarqandi, Syekh Samarqandi berkata, Wa qara'a ba'dahum sebagian ba'dhum wa qara'a ba'dhum sebagian orang ada yang baca min anfasikum bi fathil fa'i. Kalau anfasikum dari kalian sendiri, kalau anfasikum dari yang paling bagus di antara kalian. Kalau anfasikum dari nafas, kalau anfasikum dari nafis. Nafis anfas. Kalau nafas anfus. Nah, dua-duanya punya makna yang agung. Anfusikum. Nah, ini qira'a wa qira'atul jumhuri bidhammi ay anfusikum. Jumhur ulama membacanya dengan anfusikum. Anfus dengan dhammah fa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Qala al-faqih al-qadhi Abdul Fadl wa faqallahu ta'ala berkatalah. Penulis mengatakan bahasanya al-musannif Qadhi Iyad berkata, a'lamallahu al-mu'minina anfusikum, maknanya a'lamallahu al-mu'minina, Allah memberitahu kepada orang-orang yang beriman, awil Arab atau orang Arab, o ahla Makkah atau orang ahli Makkah, o jami'an nasi atau semua manusia, al-ikhtilafil mufasirina minal muwajahati, berbeda-beda orang ahli tafsir mengarahkan ini. Jadi kum di sini sebagian ahli tafsir mengatakan kum orang Arab saja, kum kaum muslimin saja, kum semua dari kita yang membaca Al-Quran, berbeda-beda. Jadi yang jelas sah semuanya, karena kum waktu itu untuk orang Arab saja masuk akal. Kenapa? Karena waktu itu turunnya di sana. Kemudian kaum muslimin saja bisa sah. Karena nabi-nabinya orang yang Islam, orang kaum muslimin. Atau semua manusia juga sah, karena memang nabi diutus untuk semua manusia. Intinya anfusikum, dari kalian semuanya. Jadi berbeda-beda ulama ahli tafsir di dalam mengarahkan khitabnya ini ke siapa? Bihadal khitab. Yang jelas begini, kalau untuk orang Mekah dulu, kita mulai dari orang Mekah. Dan kepada kita pun juga maknanya sama dan jelas. Gini. Annahu sesungguhnya Allah ba'atha fihim telah mengutus untuk orang Arab atau untuk kita semua rasulan min anfusihim, orang yang dari kita. Ini kasih sayang Allah. Nabi kita bukan dari malaikat. Kalau nabi kita dari malaikat enggak bisa kita niru. Kalau disuruh pasti kita berhujah, ya Anda malaikat, enak begitu. Saya bukan malaikat, enggak bisa. Tapi Allah mengutus Nabi Muhammad sama seperti kita manusia. Tapi diberi wahyu oleh Allah. Nah, ini kalau untuk kita semuanya. Kalau kita bersempit untuk orang Arab saja waktu itu. Maksudnya apa? Allah mengutus kepada kalian orang dari kalian sendiri. Yang makna dari kalian sendiri itu adalah yang orang Arab itu ya'rifunahu, yang mengetahui Nabi. وَيَتَحَقَقُونَ مَكَانَهُ, dan sudah tahu tempatnya di mana. Orang Yahudi pun tahu menanti-nanti yang akan datangnya Nabi akhir zaman. Lahirnya di kota Mekah, tahu semuanya. وَيَعْلَمُونَ سِدْقَهُ, dan kamu dan mereka semua orang-orang Arab itu mengetahui kejujuran Nabi. وَأَمَانَتَهُ, dan amanahnya Nabi. وَلَا يَتَحِبُونَهُ بِالْكِتْبِ, dan mereka tidak pernah menduga Nabi sebagai pendusta. Watarkin nasihati lahum, dan tidak pernah membiarkan kalau ada ketidakbaikan pasti Nabi mengingatkan. Tidak pernah Nabi meninggalkan nasihati mereka. Likaunihi minhum, karena Nabi Muhammad adalah dari mereka. Wa annahu, dan sesungguhnya lam takun fil arabi, dan sesungguhnya tidak ada di Arab itu qabilatun, satu kabilah. Illa walaha, kecuali kabilah itu walaha kabilah itu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kabilah itu dengan Nabi Muhammad ada ikatan. Apa ikatan itu? Waladah. Waladah itu ikatan dekat. Kerabat dekat. Au qarabah. Kerabat jauh. Jadi orang Arab itu semua punya ikatan kerabat dengan Nabi. Wahuwa Enda bin Abbas. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Makna qawli ta'ala. Illa al-mawaddata fil qurba. Illa al-mawaddata fil qurba. Mawaddah fil qurba. Ada ikatan kekerabatan. Ikatan kekerabatan. Nah, wa kaunih, dan karena Nabi Muhammad itu min ashrafim, paling mulianya dari mereka. Wa arfa'ihim, yang paling tinggi derajatnya di antara mereka. Wa afdalihin, paling utama di antara mereka. Ini dengan dhammah. Jadi begini maknanya. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada orang Arab Mekah yang dari mereka. Makna dari mereka bukan orang jauh, tiba-tiba dari Amerika datang, ini banyak tanya siapa dia. Atau dari Indonesia, ini siapa ini? Tapi Allah mengutus untuk orang Mekah, Arab waktu itu, dari mereka yang sangat tahu kesehari-hariannya, kejujurannya. Ini kan kasih sayang Allah, diberi mukaddimah. Karena semuanya tahu kejujuran Nabi, kebaikan akhlak Nabi, enggak pernah berbohong, enggak pernah ada bukti bohong, dan enggak pernah berbohong baginda Nabi. Perilakunya menyenangkan, semuanya jadi orang pada senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah berbohong. Nah, ini yang paling menonjol, tidak pernah berbohong dan amin. Sampai di kota Mekah baginda Nabi digelari dengan gelar Al-Amin karena sangat amanah dan tidak pernah berdusta. Kemudian Allah beri wahyu. Jadi sifat Nabi secara zahir itu telah dijadikan mukaddimah. Artinya bagi siapapun sebetulnya mudah. Kalau Nabi Muhammad ngomong apa saja mudah percaya. Karena apa? Memang enggak pernah berbohong dia. Artinya apa? Allah mengutus untuk mereka Nabi yang mereka sudah sangat tahu. Bahwasanya mereka sangat kenal. Enggak akan salah. Dan itulah Nabi Muhammad yang sangat baik. Ini mukaddimah keimanan bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada umat, khususnya waktu itu orang-orang yang ada di Mekah, maka begitu mudahnya mereka nerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi adalah orang yang tidak pernah berbohong. Hanya kadang kesombongan itulah yang batarul haq, menjadikan seseorang menolak kebenaran. Termasuk Abu Jahal menolak baginda Nabi. Ternyata penolakan Abu Jahal bukan karena tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Bahkan banyak orang-orang yang ada di Mekah saat itu menolak Nabi Muhammad bukan karena tidak mempercayai Nabi Muhammad Nabi. Tidak, mereka percaya Nabi Muhammad Nabi. Cuma ada kesombongan di dalam hatinya. Tahu Nabi Muhammad Nabi karena Nabi tidak pernah berbohong. Semua berita dari Nabi dia percaya. Cuma kesombongan. Karena kesombongan mereka menjadikan menolak kebenaran. Benar yang disabdakan Nabi, Al-Kibru Batarul Haqqi. Kebenaran itulah yang menjadikan orang menolak kebenaran. Biarpun datangnya sangat jelas. Itu kalau angfu pakai domah. Tapi kalau kira'ah fa. Wa ala kira'atil fathi. Kalau dengan fathah, angfasikum. Wa hadhi nihayatul madah. Kalau dengan fathah, sama puncak sanjungan. Karena apa? Anfasikum. Di antara yang nafis, nafis, nafis, nafis, yang mulia, mulia, mulia, mulia, mulia. Maka Allah mengutus untuk kalian yang mulia-mulia, yang paling mulia di antara kalian. Dan itu sesuai dengan sebutkan Nabi, lihat. Nabi diambil dari pilihan di atas, di dalam pilihan, di dalam pilihan, di dalam pilihan. Dari Adnani, kemudian dari Quraisy dipilih lagi. Terus ada pilihan di dalam pilihan. Maka muncullah Nabi yang paling bagusnya asal, dan paling bagusnya nasab, paling bagusnya akhlak, dan paling bagusnya ciptaan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini thumma wasafahu ba'du, kemudian setelah itu Allah menyifati bagi Nabi bi ausafin hamidatin, dengan sifat-sifat yang terpuji. Wa athna alaihi, dan Allah menyanjung Nabi Muhammad bi mahamida, dengan pujian-pujian kathiratin yang banyak. Min hirsihi ala hidayatihim, di antaranya adalah harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Haris Nabi sangat menginginkan orang-orang itu selamat semuanya. Warushtihim, memberikan ingin Nabi itu memberikan hidayah. Sampai Nabi rela dilempari, padahal beliau adalah orang yang sudah jatah surga tertinggi. Tapi ternyata Nabi harus pergi ke Taif, dilempari di sana. Nabi dilukai, Nabi disakiti. Ini warushtihim, wa islami, merindukan Islamnya mereka. Wasiddati ma yu'nituhum, dan banyaknya hal yang menjadikan merepotkan, menyusahkan beliau. Wa yadurru ini wa syiddati ma yu'nituhum, dan gelisahnya sedih Nabi terhadap apa yang membuat kesusahan bagi mereka. Jadi kalau tertimpa sesuatu para sahabat Nabi, maka Nabi itu gelisahnya luar biasa. Wa yadurru bihim, dan yang membahayakan mereka Nabi juga gelisah. Bidunyahum wa ukhrahum, dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Wa izzatihi alaihi, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat. Azizun alaihi itu maksudnya aziz. Kalau orang aziz bisa maknanya perkasa, aziz maknanya mulia. Ada aziz yang sangat diperhatikan oleh Nabi. Sangat peduli, azizun alaihi. Sangat-sangat Nabi peduli kepada mereka, memperhatikan mereka, merindukan mereka untuk masuk Islam. Ini izzatihi alaihi wa ra'fatihi, dan kasih sayang Nabi, wa rahmatihi, dan rahmatnya Nabi bi mu'minihim, kepada orang-orang yang beriman dari mereka. Qala ba'dahum, qala ba'dahum, sebagian mengatakan, qala ba'dahum, sebagian menyebut, para ulama menyebut bahasanya, a'tahu, dan Allah telah memberikan kepada Nabi ismaini, dua nama, min asma'ihi, dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Ra'uf dan Rahim. Ra'uf Rahim nama Allah. Ra'ufun Rahimun Ra'if. Ra'uf adalah nama Allah. Rahim nama Allah. Dan juga ternyata nama ini disematkan kepada baginda Nabi, diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya gini ringkasnya. Bacaan Al-Quran yang boleh kita baca sebagai bacaan Al-Quran adalah anfusikum, jangan salah. Ada pun di sana ada qiraah, riwayat, tapi selagi riwayat itu tidak dianggap sebagai qiraah sab'ah, tidak boleh kita nisbat, kita baca di dalam bacaan Quran. Tapi bisa untuk mengambil makna. Ada namanya qiraah syadz. Qiraah syadz itu adalah qiraah yang memang tidak ada dalam qiraah 7 dan qiraah 10, akan tapi orang bisa mengambil makna daripada qiraah syadz itu. Tapi tidak boleh di dalam di masjid nanti langsung qad'akum rasulun min anfasikum, enggak boleh. Tidak berkenan kalau membaca Al-Quran seperti itu. Tapi kalau membaca riwayat tadi boleh untuk mengambil maknanya. Min anfasikum. Dan dua-duanya adalah sanjungan untuk Rasulullah. Kalau anfasikum sesuai, memang Nabi dari anfasin nasi, anfasil Arab, paling bagus yang orang Arab. Ini adalah sanjungan-sanjungan dari Allah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari diri Nabi. Nabi itu dihadirkan pilihan. Dan Nabi dihadirkan bukan dari orang asing, tapi orang yang sangat dikenal oleh mereka. Ini adalah awal. Allah menyanjung Rasulullah SAW, mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga bagi siapapun yang ingin beriman nanti mudah, tidak susah. Karena memang Nabi adalah dikenal oleh kalangan mereka. Dan Nabi paling bagusnya di kalangan mereka. Dan dua lafad, angfas sama angfus, ini sangat sesuai. Dan memang dilihat oleh orang-orang saat itu. Kalau angfus, memang mereka sangat kenal Nabi. Angfas, memang Nabi paling mulia, paling bagus di antara mereka. Jadi, paling dikenal dan paling bagus, makanya angfus wa angfas. Itu dari Al-Quran. Sanjungan Allah kepada baginda Nabi SAW. Dan nanti akan diatakan ayat-ayat dan juga sabda-sabda Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya, semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat, dapat menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat, pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu yang ditanya dari hamba Allah dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, untuk beberapa orang yang tidak wajib puasa Ramadan, kan ada yang harus membayar fidyah. Untuk pembayaran fidyahnya, apakah harus di hari ini pas tidak puasa atau boleh di hari lain setelah Ramadan? Dan apakah fidyahnya itu harus diberikan langsung kepada orangnya atau boleh dimasukkan ke kotak amal, diberikan ke lembaga-lembaga amal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingat, tidak semua orang. Ingat, ada 9 orang yang boleh berbuka. Ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Dalam fikih praktis, tentunya tidak perlu dihadirkan di sini, lihat saja nanti dicari. Dan dari 9 orang yang boleh berbuka puasa, ada di antara mereka yang harus mengqadha saja. Ada yang harus membayar fidyah saja. Ada yang qadha plus fidyah. Baik, pertanyaannya adalah, anggap saja memang orang itu wajib membayar fidyah. Orang yang harus membayar fidyah. Ingat, Anak kecil tidak wajib puasa. Kalau sudah dewasa nanti, maka tidak perlu dikodok dan juga tidak bayar fidyah. Jelas ya? Wanita yang haid, dia tidak berpuasa. Nanti kalau sudah suci, hanya wajib mengkodok saja, enggak pakai fidyah. Lalu mana ini? Anggap saja ini sudah tahu yang bertanya, mana yang harus membayar fidyah? Karena harus rinci. Jadi 9. Yang membayar fidyah misalnya. Misalnya, ada orang tua. Orang tua, dia tidak wajib berpuasa. Maka di saat tidak berpuasa, dia pun tidak wajib kodok. Karena kodok enggak bisa, sudah tua enggak akan muda lagi. Akan tapi wajibnya dia membayar fidyah. Maka kalau modelnya seperti orang tua ini, kapan dia membatalkan, saat itu dia boleh membayar fidyah. Tidak harus nunggu setelah Ramadan. Karena apa? Enggak ada harapan untuk mengkodok. Jelas? Tidak ada harapan mengkodok. Ya nanti ajalah, barangkali nanti waktu setelah Syawal muda lagi mbahnya. Oh enggak ada itu. Enggak ada. Ya sudah, tua ya tua. Sepuh ya sepuh. Maka fidyahnya dibayar saat itu. Ya. Fidyahnya dibayar saat itu. Kemudian kepada siapa diberikan? Kepada fakir miskin yang kedua. Tidak boleh diberikan kepada kotak amal. Kotak amal itu tidak tentu untuk fakir miskin, bisa untuk masjid nanti. Harus diberikan kepada fakir miskin. Adapun cara memberikannya bisa langsung dan boleh tidak langsung. Lewat orang boleh. Nah, jadi tidak boleh ke kotak amal dan harus kepada fakir miskin. Itu bagi orang yang tidak berpuasa kemudian dia membayar fidyah. Jadi kapan dia membatalkan puasa, maka saat itu boleh bayar. Kalau memang betul dia harus membayar fidyah, maka harus dipilah dan dipilih. Siapa yang harus bayar fidyah? Balik kepada fikih yang 9 tadi. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu. Yang satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi dari Bandung, Buya. Barakallah, semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya juga saya mohon doa restunya, Buya. Insyaallah anak kami tahun ini melanjutkan pesantrennya di Al-Bajaz ini, Buya. Alhamdulillah. Semoga diberi taufik. Setahun yang lalu saya resign dari tempat kerja saya, Buya. Yang rencananya tujuannya saya ingin berhijrah untuk berwirausaha. Yang alhamdulillah saat ini saya sedang merintis suatu usaha. Saya join dengan seorang teman untuk membuat rumah makan. Di mana teman saya punya tempat dan saya punya menu. Yang permasalahannya muncul justru lokasi yang dimiliki oleh teman saya ini berada di berdekatan sekali dengan tempat prostitusi, Bu ya. Pertanyaannya, apakah secara syariat saya boleh melanjutkan usaha saya di sana atau mutlak memang tidak boleh? Itu aja, Bu ya, saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha secara umum kaidahnya. Kaidahnya adalah, pertama, apa yang Anda, kaidah jualan makanan ya. Pertama, yang Anda jual adalah barang yang halal. Dimanapun tempatnya adalah boleh. Seorang pezina kalau belanja kepada kita pun tidak kita larang. Seorang pezina, dia hamba Allah. Memang nanti ada misalnya orang yang tidak terhormat, zina muhson yang sudah punya istri lalu berzina, na'udzubillah muhson, dia tidak terhormat atau orang meninggalkan sholat dan sebagainya. Tapi secara umum, orang yang berzina pun boleh belanja. Dia umat Nabi Muhammad SAW. Boleh belanja ke tempat kita. Dan dimanapun tempat, yang enggak boleh Anda memberikan pertolongan kepada orang yang mau berzina. Sarana-sarannya Anda sangkut pautnya dengan perzinaan tersebut. Menyewakan kamar untuknya. Fasilitas-fasilitas untuk mereka. Adapun Anda jualan di tempat tersebut, Anda boleh saja. Karena yang Anda layani pertama, melayani mereka, beri makan mereka bukan sesuatu yang terlarang. Kemudian mungkin juga yang beli bukan dari mereka saja. Hanya sekarang yang perlu Anda tingkatkan, Anda harus pasti di saat berada di tempat yang jelek, yang tidak baik, Anda punya misi dakwah. Sebab kalau Anda tidak punya misi dakwah, di saat Allah menimpakan musibah, Anda kena juga, dapat bagian. Anda membiarkan mereka melakukan maksiatan, Anda tidak punya kiat amar ma'ruf, maka Anda dosa di situ. Jadi kalau dagangannya biasa saja. Maka yang perlu ditekankan adalah Anda harus punya misi bagaimana di sana itu bisa mengurangi atau bagaimana menghentikan prostitusi. Boleh Anda berjualan di tempat, tapi harus jelas misinya. Jangan hanya sekedar urusan dunia yang didapat. Wow, banyak ini, banyak pelanggannya, berarti banyak duitnya ini saya. Na'udzubillah, berarti Anda sudah keluar dari wilayah iman. Anda melihat saudaranya melakukan maksiatan, Anda senang. Tapi Anda boleh, bahkan orang-orang dahulu pun kalau pengen dakwah tidak bisa langsung masuk, dia sesaat seperti orang yang berjualan, sesaat seperti orang yang hanya bekerja di sana. Tapi dia punya misi besar untuk mengajak mereka dalam kebaikan atau untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Sampai suatu ketika, ini masalah niat ya yang tersembunyi, tapi tidak oleh orang pura-pura niat, bohong. Ada suatu ketika, subhanallah, ada satu orang setiap malam itu mengundang pelacur di rumahnya. Dan orang menganggapnya betul-betul orang jelek. Hingga suatu ketika meninggal. Setelah meninggal, istrinya ternyata orang yang paling sangat menangisi dia. Setelah itu ada kabar gembira bahwasanya orang ini orang baik. Ada gembira dari orang soleh yang melihat bahwasanya ini orang baik. Orang baik. Akhirnya orang yang selama ini suudon bingung, kebaikannya dari si mana? Setiap kali mendatangkan pelacur di rumahnya. Ternyata istrinya yang sangat tahu, suamiku adalah bukan orang yang senang perempuan. Dia sangat menjaga kehormatan perempuan. Rupanya setiap malam libur, suamiku mengundang perempuan-perempuan pelacur untuk ke rumahnya, disiapkan makanan yang sangat enak di rumah tersebut sampai pagi. Sementara suamiku tidak di situ. Karena suamiku menginginkan agar semalam itu saja mereka tidak melayani zina orang-orang ada di luar sana. Supaya tidak melayani orang-orang zina. Ini. Jadi dia punya kiat. Dan bisanya suami saya setiap hari menangis di depan saya, kata istrinya. Bagaimana saya menghentikan orang zina? Saya enggak mampu, saya dakwah enggak bisa. Cuman malam ini malam liburan orang banyak, saya akan buatkan makanan yang paling enak. Saya undang mereka untuk makan. Dan makan di situ perempuan di malam itu. Banyak perempuan-perempuan makan malam itu. Maknanya apa? Kita harus ada greget untuk menghentikan dengan bermacam-macam cara kehinaan tersebut. Jangan sampai Anda jualan menikmati hanya dagangan. Oh untung, untung, untung. Nah, kalau belum keluar duit. Seperti orang tadi, orang soleh tersebut. Sehingga malam itu berapa banyak yang dikurangi perzinaan. Karena malam itu malam ramai. Anggap saja kalau di Indonesia malam Ahad. Orang pada berlibur. Diundang orang-orang itu yang mau silahkan dikasih makan. Dan bahkan kadang dia bercerita-cerita tentang hal-hal apa-apa. Urusan dakwah mungkin juga dakwah. Akan tapi orang sudah suudon. Dia sering ngumpulkan perempuan di dalam rumahnya. Tapi ini urusan ketulusan, kejujuran. Kalau kita pura-pura, oh saya ngumpulin perempuan tujuan saya baik. Gak usah ngomong kalau punya tujuan. Nanti akhirnya didengar, wah ceramah Buya, saya ngumpulin pelacur rumah saya, tujuan saya. Oh enggak, Anda jangan pura-pura, Allah maha tahu. Ini adalah maksudnya sebuah ketulusan. Begitulah makna ketulusan. Enggak ada yang... Jadi Anda jualan, oke dagang, tapi Anda harus punya semangat. Bagaimana? Paling tidak, minggu pertama satu yang tobat. Minggu kedua, dua yang tobat. Minggu ketiga, sampai diajak. Kalau ada yang belanja, ibu, masya Allah, keluarga di mana, ini. Permasalahannya apa, ini. Ayo, bagaimana? Dinasihati, barangkali. Ada kiat. Anda boleh jualan di mana saja. Itu kalau Anda kuat. Kalau ternyata Anda tidak kuat, betul pilihan Anda. Tinggalkan tempat tersebut. Jangan Anda mau membakar diri Anda di tempat yang seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dalam berdakwah dan kecerdasan dalam memilih tempat yang menjadikan kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afan Buya mau bertanya, bagaimanakah sikap kita terhadap tetangga atau ibu-ibu yang suka berkumpul di pinggir jalan pada sore hari, sementara kita merasa risih lewat di jalan itu? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu duduk di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan itu ya ada duduk yang benar, ada duduk yang enggak benar. Kalau duduk yang enggak benar mungkin dia nunggu tukang sayur yang lewat. Mungkin ada yang ditunggu dan sebagainya. Tapi ada memang kebiasaan duduk. Kami sampaikan ya kurang pantas lah. Tapi selagi mereka menutup aurat mereka dan sebagainya, tidak masuk derajat haram. Menutup aurat dan mungkin kumpulan orang-orang baik di situ. Hanya duduk, bukan di pinggir jalan kan, bukan di tengah jalan kan. Pinggir jalan ada tempat duduk, karena rumahnya di pinggir jalan memang. Jadi duduknya di itu ngumpul perempuan. Ya kalau orang yang menutup aurat dan sebagainya, ya mungkin tidak masuk wilayah haram. Hanya alangkah baiknya, kalau memang duduk bukan di tempat yang seperti itu. Bakal dilihat orang berlalu larang. Ambil tempat yang tertutup, aman, terhormat gitu. Baik, adapun di saat Anda melihat orang duduk di pinggir jalan itu, kalau memang itu kemaksiatan yang Anda lihat, Anda enggak perlu risih, tapi Anda seharusnya sedih. Sebab risih itu sombong. Paham maknanya? Risih itu sombong. Apa ini risih? Tapi kalau Anda punya kasih dan cinta, Anda merasa sedih. Oh, umat Nabi Muhammad, lagi perempuan guyonan di situ, pegang-pegangan segala macam. Oh, Anda sedih, bukan risih. Beda. Kalau risih itu bisa saya muncul dari kesombongan. Ada risih. Tapi Anda harus sedih. Karena itu umat Nabi melakukan kemaksiatan. Kalau itu kemaksiatan. Jadi kami menghimbau agar kita benah diri dah. Benahi hati kita. Kalau lihat anak muda mabuk di pinggir jalan, pandang mereka dengan kasih sayang. Jangan memandang mereka dengan pandangan rendahkan. Ada melihat wanita-wanita yang rendah, muka aurat, kemudian mejeng dan sebagainya. Wah, itu di pinggir jalan yang enak. Anda harus sedih. Mungkin dia adalah orang yang menjual diri, mungkin cari pelanggan dan sebagainya. Udah dia pelacur. Anda sedih. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Jangan buru-buru merendahkan mereka. Sedih. Kita bergerisah. Memohon kepada Allah. Yang pertama. Sebelum Anda mengingatkan secara zahir. Jadi setelah Anda sedih. Gelisah melihat perkumpulan yang tidak baik. Anda ngadu kepada Allah terlebih dahulu. Ya Allah. Itu tetanggaku ya Allah. Tetanggaku ya Allah. Keperintahkan aku baik-baik dengan tetanggaku. Maka ya Allah. Aku ingin mempersembahkan yang terbaik untuk tetanggaku. Yaitu permohonan. Ya Allah. Berikan hidayah kepada tetanggaku. Berikan pertolongan kepada tetanggaku. Satu. Doa dulu, baru besok kita ngingetkan. Nginget pun caranya baik, bukan bobo nggak baik di situ perempuan kayak itu, dilempar piring, kau nanti. Ada cara, ada. Memang kalau dari bahasa risih, bahasa sombong, memang bisa begitu. Perempuan apaan? Waduh, nggak begitu. Karena mereka tuh mungkin selama ini memang tidak pernah punya pergaulan yang baik. Kita bisa masuk atau membawa dia, nasihati dengan pelan, ngingetkan dengan pelan dan sebagainya, atau bahkan dengan sopan santunmu. Melewati perkumpulan perempuan yang tidak baik. Anggap saja tidak baik, bukan biasa ya. Kalau biasa ya lain. Perempuan pelacur, enggak baik, mabuk lagi di situ, main remi, main gaplek, sulap pakai judi. Perempuan, wah, di gardu. Tidak perlu nampakkan kesombongan. Cukup sebagai seorang wanita solehah. Dengan baju yang menutup aurat. Akhlak yang mulia, mengucapkan salam kepada mereka. Lalu permisi, mohon maaf ibu, ganggu lewat. Apa yang di hati mereka? Hormat. Tersentuh hatinya. Kemudian di hari berikutnya kebetulan kok punya kue lebih ibu, ini ada kue lebih kalau bisa apa bisa dimakan di sini, silakan. Oh tersentuh, iya. Kemudian besok lagi kalau kamu lewat dia sudah nyembunyikan gapleknya, apa kartunya dia, ada neng lewat tuh, neng aja dulu, masya Allah, iya ibu, ini sok rohantim, bukan begitu, dakwah nggak begitu, harus indah semuanya ya, baik seperti itu. Jadi salah akan tapi cara kita memperlakukan orang bersalah harus dengan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Baik, jangan lupa nanti ada acara buka bersama tanggal 13 Ramadan, acara asar seperti ini, seperti majelis ini sampai buka sampai salat tarawih. Dan juga diundang bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, ada poskonya di depan. Partisipasi itu kita buka memang. Memang waktu itu berangkat dari pertanyaan, gimana kalau saya ingin nyumbang korma satu piring? Oke. Satu karung? Oke. Satu truk? Oke. Jadi ada boleh. Karena ingin berbuat baik, silakan. Jadi yang ingin berpartisipasi dipersilakan untuk memberikan buka nanti insya Allah malam buka bersama. Insya Allah datang dari mana-mana saudara-saudara kita. Dan kalaupun Anda tidak berpartisipasi, sudah ada yang menyiapkan insya Allah. Cuma ini kami himbau yang ingin bersama-sama untuk memuliakan santri dan para tamu nanti, Anda boleh langsung ke posko yang sudah ada di depan, siapkan depan. Untuk ibu-ibu, ada bagian ibu-ibu, bapak-bapak di bagian anak-anak putra. Kemudian juga Dan juga yang ingin melalui rekening yang dari jauh di sana, Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7200-4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Tinggal nanti kirim WA bahwasanya kami telah mengirim ke sini untuk buka bersama. Kemudian pendaftaran santri non formal untuk kelas tafaqquh yang mencetak ulama-ulama, ustadz-ustadz, ayo sampai tanggal 7 Syawal pendaftarannya. Kemudian untuk tahfidz anak kecil usia 12, usia 8 sampai 12 sampai tanggal 26 Ramadan. Kemudian kajiannya setelah pagi, selain sore ini ada kajian khusus pagi hari fikih sulam taufik, kemudian siang duha adalah kita baca kisah kitab Jauharut Tauhid. Kemudian pembangunan studio Al-Bahjah TV mohon didoakan semoga segera terwujud studio-studio TV Al-Bahjah. Kemudian program wakaf tanah kami himbau tetap di bulan Ramadan khususnya untuk bisa menyisihkan uang untuk bisa menabung buat tanah, beli tanah. 1 meternya kurang lebih 100.000 untuk perlebaran tanah pesantren Al-Bahjah. Ke nomor rekening 7774441179 atas nama wakaf tanah Al-Bahjah. Kemudian juga infak center yang ingin berpartisipasi dalam melestarikan atau dalam kesinambungan dakwah di pesantren tapi bukan dari duit zakat, bisa langsung Anda ke rekening 7200-4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah kode bank 451 atau bank BNI Syariah nomor rekening 7400-7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah kode bank 427. Dan juga yang ingin bayar zakat harus ke tempat yang khusus supaya disalurkan ke tempat yang benar, bukan untuk bangun masjid, bukan untuk bangun pesantren. Zakat untuk para fakir miskin adalah di BNI Syariah nomor rekening 07200-42000 atas nama Yayasan Al-Bahjah atau langsung ke kantor Miska. Ini saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan kami mohon ya Allah, jadikan kami di bulan ini adalah hamba-hamba sebagai hamba-Mu yang Kau bebaskan dari api neraka. Kau libatkan dengan pahala kami dan bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari mengikuti hawa nafsu kami. Mudahkan kami mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Siapapun ya Allah yang ada di sini, dari para yang hadir di sini, anak-anak kami, para santri, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauh dari fitnah di antara kami, jauh dari permusuhan di antara kami, yang ada hanya cinta dan kasih sayang. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus, ikhlas. Kau mudahkan segala urusannya, orang mulia di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami mereka sebagai pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami pemimpin yang tulus dan jujur ya Allah, amanat ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang menjerumuskan. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا